dalam cobaan, mengarungi kehidupan. Badai pun silih berganti, duka rasa apa yang datang menyapa diriku. Tak tahu apa harus kulakukan. Kali dunia dan aku.